kau bukan sahabatku. Mungkin sudah tangan ini yang bicara sebagai balasanku atas perbuatanmu kepadaku yang mencintainya di depan mata. Engkau sengaja bermain cinta dengan si dia. Seandainya engkau bukan sahabat, sebagai balasanku atas perbuatanmu.